ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari Al-Fiqhul Muyassar dan pada pertemuan terakhir kita telah masuki masalah yang ketiga yang menjelaskan tentang syurutul wudu, syarat-syarat berwudu. Dan telah kita sebutkan sebagian dari syarat-syarat berwudu, di antaranya dia harus seorang muslim yang berakal, yang mengerti apa yang dia perbuat, seorang mumayyiz. Kemudian yang kedua, harus disertai dengan niat berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dan tidak disyariatkan melafadzkan, sebab yang demikian tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita sebutkan pula bahwa air yang digunakan harus dalam keadaan suci dan mensucikan, yang tetap pada sifatnya sebagai air, bukan sebagai cairan yang lain. Dan telah kita sebutkan pula termasuk di antara syaratnya, air yang digunakan tersebut adalah air yang mubah, air yang sifatnya mubah, yang halal, yang boleh digunakan. Adapun air yang maksud, maka tidak diperbolehkan seorang berwudu dengannya. Kemudian yang kita sebutkan pula, harus dihilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air ke bahagian-bahagian atau anggota-anggota wudu, seperti cat atau lilin atau yang semisalnya. Maka hendaknya para wanita, terkhusus pada zaman-zaman kita sekarang ini, mereka yang menggunakan kutek. Yang demikian termasuk di antara dampak negatifnya ketika mereka berwudu. Itu jika mereka mengerjakan sholat. Jika mereka mengerjakan sholat, lalu mereka berwudu dalam keadaan mereka mengecat kuku-kuku mereka. Ini menyebabkan wudu tersebut tidak sah, disebabkan karena air tersebut tidak menyentuh langsung ke kuku-kukunya. Tidak menyentuh langsung ke kuku-kukunya. Terhalangi dengan talau al-adhafir, dengan cat kuku atau kutek tersebut. Namun berbeda halnya dengan seorang yang menggunakan hinna, ya. Seorang yang menggunakan henna untuk mewarnai kukunya, maka ini tidak mengapa, sebab yang demikian tidak menghalangi masuknya atau tersentuhnya kuku-kuku tersebut ketika seorang hendak berwudu. Kemudian yang berikutnya, al-istijmaru, beliau berkata hafizahullah ta'ala, al-istijmaru atau al-istinja, inda wujudi sababihima lima taqaddama. Beristijmar atau beristinja. Beristijmar dengan menggunakan batu dan yang semisalnya, dan telah kita jelaskan hukum-hukumnya. Atau beristinja dengan menggunakan air apabila ada sebabnya, sebagaimana yang disebutkan terdahulu. Meskipun ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan berwudu, tidak diharuskan seorang ketika hendak berwudu harus beristinja terlebih dahulu atau harus buang hajah. Namun ini tergantung dari kondisi seseorang. Apabila dia butuh sebelum dia berwudu, maka dia ingin membuang hajat terlebih dahulu, disebabkan karena dia khawatir jangan sampai pada saat dia melaksanakan sholat dalam keadaan dia menahan air kencingnya atau menahan buang air, sehingga menyebabkan rusaknya sholatnya atau merusak kekhusyuan sholat. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang dikhawatirkan, maka hendaknya dia mendahulunya dengan membuang hajat kemudian membersihkan, beristijmar atau beristinja sebelum berwudu. Kemudian yang berikutnya, al-muwalatu. Dan al-muwalatu yang sahih ini bukan dari syarat berwudu, namun dari rukun berwudu, sebagaimana yang nanti akan disebutkan dalam pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan pada saat berwudu. Yang berikutnya, at-tartib. Ya, berwudu dengan cara tertib, tersusun. Yang ini kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Dan ini juga termasuk di antara rukun wudu dan bukan syarat wudu, karena merupakan bagian dari perbuatan seseorang ketika dia berwudu, sebagaimana yang akan kita jelaskan pula pada permasalahan yang berikutnya. Wa sayatil kalamu alaihima ba'da qalilin, dan akan datang penjelasannya tentang masalah al-muwalah dan permasalahan at-tartib pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya, ghuslu jami'il a'dha al-wajibi ghusluha, membasuh seluruh anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Tidak diperbolehkan sama sekali ada satu bagian yang kecil pun dari anggota-anggota wudu yang tidak dalam keadaan terbasuh, tidak dalam keadaan terkena air wudu, sebagaimana yang nanti akan disebutkan pula, apabila seseorang tidak membasuh bagian-bagian yang diwajibkan untuk dibasuh, maka dia terkena ancaman dari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit tersebut dari neraka. Disebutkannya tumit disebabkan karena kebanyakan mereka yang berwudu tidak memperhatikan tumit-tumit mereka, sehingga terkadang tumit-tumit tersebut tidak tersentuh air wudu pada saat mereka membasuh kaki-kaki mereka. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, furuduhu ay a'wa'uhu, perkara-perkara yang diwajibkan, ya, hal-hal yang diwajibkan pada saat seseorang berwudu, ay a'wa'uhu, yaitu anggota-anggota wudu yang dibasuh atau yang diusap, wahiyya sittatun, dan hal-hal yang diwajibkan yang itu merupakan rukun-rukun ketika berwudu ada 6 perkara. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Ghuslul wajhi bikamilihi, membasuh wajah dengan sempurna. Yang dimaksud membasuh wajah dengan sempurna, yakni jangan sampai seseorang meninggalkan sedikit pun dari bagian wajah tersebut yang tidak terbasuh. Dan yang dimaksud dengan wajah dari kata al-muwajahah, yang berhadapan. Ya, yang berhadapan. Dan yang dimaksud dengan al-wajhu dalam istilah syar'i, secara kalau panjangnya itu dimulai dari tempat biasanya ditumbuhi rambut. Tempat biasanya ditumbuhi rambut dari atas sampai ke bagian dagu yang paling bawah. Sampai ke bagian dagu yang paling bawah. Itu panjangnya. Adapun lebarnya dimulai dari awal telinga sampai kemudian awal telinga yang berikutnya. Nah, itu bagian-bagian tersebut harus dalam keadaan terkena air wudu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan membasuh wajah merupakan bagian dari rukun berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Hendaknya kalian membasuh wajah-wajah kalian pada saat kalian berwudu. Dan kita mengatakan tempat biasanya ditumbuhi rambut. Sebab terkadang ada sebagian orang rambut mereka itu tumbuh agak ke depan, ya. Rambut mereka tumbuh agak ke depan sehingga masuk ke bagian jidatnya. Maka orang yang seperti ini wajib hukumnya membasuh sampai ke bagian atasnya, tempat di mana rambut tersebut biasanya tumbuh. Ya, maka dia harus membasuh sampai ke atasnya, tempat di mana biasanya ditumbuhi rambut. Atau sebaliknya, misalnya ada sebagian orang pula kepalanya tidak ditumbuhi rambut kecuali di bagian belakang misalnya, ya. Dia seorang yang asla', sehingga bagian rambut yang tumbuh itu bagian belakang. Maka bukan berarti bagian kepalanya pun harus dibasuh pada saat membasuh wajah, karena itu bukan wajah. Namun yang dibasuh adalah yang biasanya ditumbuhi rambut. Yang biasanya ditumbuhi rambut. Dan demikian pula ma'asyiral rahimakumullah, bagi seseorang yang memiliki jenggot yang lebat, ya, sehingga masuk ke bagian wajahnya. Maka apabila jenggot tersebut tidak begitu lebat, maka hendaknya dia berusaha membasuh bagian dalamnya sehingga terkena seluruh bagian wajah. Namun jika menyulitkan seperti sebagian mereka yang memiliki jenggot yang lebat, maka yang wajib bagi mereka adalah membasuh bagian luarnya. Membasuh bagian luar, adapun menyela-nyela jenggot termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian bangkit untuk mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka ini menunjukkan bahwa wajah bagian dari rukun berwudu. Wa minhu al-madmadatu wal istinshaqu li'anna al-fama wal anfa min al-wajhi. Dan di antara membasuh wajah, di antaranya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebab berkumur, sebab mulut, demikian pula hidung adalah bagian dari wajah. Adalah bagian dari wajah. Namun yang dalam hal ini, ma'asyiral rahimakumullah, berbeda antara hukum membasuh wajah dengan berkumur-kumur dan istinsyak. Adapun membasuh wajah, maka yang dimaksud wajah adalah apa yang berada di bahagian luar, dan itu yang menjadi rukun, rukun berwudu. Adapun berkumur-kumur yang memasukkan air ke dalam mulut, demikian pula istinsyak, bukan bahagian dari rukun wudu, namun wajib hukumnya. Wajib hukumnya seseorang berkumur-kumur dan beristinsyak, disebabkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah, dan asal hukum perintah hukumnya adalah wajib. Namun pada hakikatnya bukan bahagian dari wajah, sebab yang apa yang terdapat di dalam mulut bukan bahagian dari wajah, apa yang terdapat di dalam hidung bukan bahagian dari wajah. Oleh karena itu tidak diwajibkan seseorang memasukkan air ke dalam matanya. Tidak diwajibkan bagi seorang untuk memasukkan air ke dalam matanya, sebab apa yang terdapat di dalam mata bukan bahagian dari wajah. Namun berkumur-kumur dan istinsyak diwajibkan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk melakukannya berdasarkan perintah-perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan dari hadis-hadis tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.